perasaan mandi udah, sarapan juga udah. Tapi kok badan gue kayak ngedrop gini sih? Menurut gue kayaknya lo tuh kekurangan vitamin C deh. Makanya lo ngedrop gitu. Aduh, terus gimana ya? Mana nanti sore mau nonton konser lagi? Mau bawa vitamin C kan juga ribet. Eits, tenang aja. Gue punya suplemen vitamin C yang praktis dibawa kemana-mana. Namanya Sonsi. Badan ngedrop karena lelah dan aktivitas padat, konsumsi Sonsi setiap hari. Vitamin C500 mg dengan rasa jeruk yang enak, segar, dan manis. Yang pasti, Sonsi praktis dibawa kemana-mana untuk jaga daya tahan tubuh supaya bisa lebih siap beraktivitas secara maksimal. Sonsi, bantu jaga daya tahan tubuh, siap asik. Sonsinya mana?